Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، إخواني وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. Berdoa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, penguasa hati kita, yang satu-satunya yang bisa membolak-balikkan hati kita. Kita memohon kepadanya taufik dan hidayah untuk hidup di permukaan bumi ini bisa kita jalankan di atas ridhonya dan di atas tuntunan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia satu-satunya subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan itu untuk kita. Adapun yang lain selain dirinya, maka tidak akan ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap diri kita. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidak ada yang bisa mampu untuk menghalangi manakala engkau akan memberi, dan tidak ada yang bisa memberi jikalau engkau ingin menghalangi. Oleh karena itu, kita selalu memohon kepadanya subhanahu wa ta'ala agar dia memberikan kepada kita hidayah untuk bisa memahami agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan pemahaman yang sebenarnya, dan agar bisa mengamalkan ajaran Allah tabaraka wa ta'ala tersebut dengan pengamalan yang sebenarnya. Karena dengan ilmu tentang agamanya, yang kemudian ilmu tersebut kita gandeng dengan amal, mengamalkan ilmu tersebut, dengan itulah kita sampai kepada ridha-Nya, dan dengan itulah kita sampai kepada nikmat dan karunia-Nya, dan dengan itulah kita akan sampai kepada surga-Nya tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan seluruh manusia, Muslim ataupun tidak Muslim, taat ataupun bejat. Semua mereka diwajibkan untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Beruntunglah orang-orang yang menjadikan beliau suri tauladan. Dan merugilah orang-orang yang telah mengetahui secara teori bahwa beliau adalah suri tauladan namun kemudian tidak menjadikan beliau suri tauladan. Dan celaka dan binasalah orang-orang yang menyelisihi, mengingkari dan tidak mengimani suri tauladan mereka tersebut. Di dalam Al-Quran Allah katakan, di akhirat, يَوْمَ لَا يُخْزِلَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ. Pada hari itu Allah tidak akan menghinakan nabinya dan juga tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman kepada nabi tersebut. Orang-orang yang beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dihinakan Allah di akhirat. Ayat ini secara tegas, keterangannya jelas dan kilas baliknya jelas. Kalau bukan nabi dan kalau bukan orang-orang yang beriman kepada nabi, maka Allah akan hinakan di akhirat. Allah akan hinakan, waliyadu billah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada nabi dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, sebuah permintaan tentang bagaimana cara hukum jama' dan qasar di dalam safar. Dan Allah telah memudahkan pertemuan kita. Falahul hamdu awalan wa akhiran. Milik Allah pujian segala-galanya dari yang awal sampai yang akhir. Dan kita telah pula membicarakan poin-poin yang kita anggap perlu dan penting dalam tata cara jamak dan qasar ketika safar tersebut. Dari sana timbul lagi niat untuk berbicara tentang safar. Bagaimana safar di dalam tuntunan syariat Islam dan apa saja hukum-hukum lain selain masalah jamak dan qasar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhawati fiddin, dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki safar dan hukum-hukum lain yang terkait safar, dan tentunya kita tidak lagi membicarakan masalah sholat karena itu telah kita bicarakan khusus pada pertemuan sebelumnya, kita bicarakan lagi hukum-hukum lain yang berhubungan dengan safar dan adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah di dalam bersafar. Sebelum itu kita bicarakan, kita ingin memberikan kepada kaum muslimin beberapa hal yang kita anggap perlu sebagai mukaddimah atas masalah atau pembicaraan ini. Yang pertama, dunia telah menipu kita. Dunia telah mengelabui kita dengan segala pesonanya. Sehingga kita dahulukan dunia itu dari belajar hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan. Belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Kaitannya dengan tema yang akan kita bawakan adalah, alangkah seringnya dalam hidup kita bersafar. Dan semua orang membutuhkan safar. Semua manusia bersafar. Bepergian. Namun lihatlah, dari 100% orang yang pergi dan bersafar dalam hidupnya, berapa persenkah yang mengerti hukum-hukum dalam safar? Berapa persenkah dari 100% kaum muslimin yang bersafar, dan setiap hari kaum muslimin bersafar, kita tidak berbicara orang kafir, kita bicara orang Islam, karena orang kafir di luar koridor. Dari 100% umat Islam yang safar setiap hari, gerangan berapa persen di antara mereka yang bersafar mengerti undang-undang safar di dalam syariat? Mengerti adab-adab bersafar dalam syariat? Manakala kita tanyakan itu kepada diri kita, sudahkah kita belajar tata cara safar, adab dalam bersafar? Kita akan malu. Ternyata umur kita sudah puluhan tahun dan safar kita sudah ribuan kali, belum pernah membaca dan mempelajari undang-undang Islam tentang safar. Masukkan ini ke dalam penyakit umum yang melanda kaum muslimin, yaitu penyakit lalai. Lalai dari mempelajari agama Allah. Lalai dari mempelajari hukum-hukum Allah. Sehingga ketika safar, yang kita perhatikan adalah persiapan safar. Tasnya yang bagaimana, bajunya yang bagaimana, persiapannya berapa helai, duitnya butuh berapa banyak, oleh-oleh yang akan dibeli, apa-apa saja. Kalau beginilah safar seorang muslim, rasanya tidak ubah antara safar seorang muslim dengan safar seorang kafir. Karena hanya terpaku kepada dunia dan zahir dunia. Dan kita masuk ke dalam firman Allah Tabaraka wa Taala yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak berilmu, tidak faham. Mereka hanya faham zahir dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sementara tentang akhirat, mereka adalah orang-orang yang permanen memiliki sifat lalai. Fana'udhu billahi minal ghaflah. Kita berlindung kepada Allah jauh daripada penyakit lalai. Islam mengajarkan apa yang kita butuhkan. Namun banyak umat Islam yang meninggalkan itu. Merasa tidak peduli. Padahal setiap gerak-gerik di dalam kehidupannya, di dalam Islam ada aturan. Dari hal yang terkecil, apalagi sampai hal yang terbesar, diatur dengan pola-pola yang telah diturunkan Allah, dengan pola yang sempurna, serba lengkap, tidak mengenal kata kurang, bernama Islam. Jangankan bersafar, yang disafar itu banyak sekali kejadian-kejadian yang harus kita alami. Islam mengatur kita sampai bagaimana berpakaian, bagaimana memakai sendal, bagaimana keluar rumah, bagaimana masuk toilet dan keluar toilet, bagaimana di dalam toilet. Agama kita lengkap, agama kita sempurna, tanpa cacat. Namun kitalah yang telah meninggalkan agama itu. Kitalah yang telah melalaikan agama itu. Kitalah yang telah cuek kepada agama itu. Dan apa yang membuat kita cuek? Dunia. Sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan jual beli. Sibuk dengan beli beli, jual jual, tawar tawar. Cuci mata, lihat lihat. sibuk dengan duduk berkumpul bersama, bercerita, bercengkrama. Akhirnya, hal yang harusnya kita tahu, justru kita tidak mengerti sedikit pun. Dan harusnya hal-hal yang tidak mesti kita tahu, itu yang justru kita kejar-kejar. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang mengejar berita Nazaruddin. Apa untungnya berita Nazaruddin untuk dirinya? Lihat betapa banyaknya orang yang terus berburu berita tentang Bank Senturi. Apa untung berita Bank Senturi untuk dirinya? Lihat betapa banyak orang yang setiap hari tidak ada hidup tanpa membaca berita kriminal. Apa untungnya berita kriminal untuk dirinya? Kenapa tidak dialihkan mata itu kepada membaca buku-buku tentang safar, tentang sholat jamak dan qasar, tentang siam dan iftar, apatah lagi tentang tauhid, asma'ullahi azza wa jal, yang jabbar, rabbul izzati wal jalalah, wa rabbul ardi wa samawat. Kenapa tidak dialihkan kepada hal-hal yang seperti ini? Maka kita katakan dunia telah menipu kita. Padahal kita diwanti-wanti oleh Allah di dalam Al-Quran, jangan sampai dunia menipu kalian. Jangan sampai dunia menipu kalian. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kita begitu peduli dengan bentuk rumah kita, jenis mobil kita, branded atau tidak brandednya pakaian dan tas kita. Kenapa kita tidak peduli kepada branded atau tidak brandednya agama kita? Apakah itu telah brand Rasulullah SAW atau brand orang-orang lain selain Rasulullah SAW? Apakah agama yang kita jalankan ini made in Allah atau made in manusia? Melebihi kepedulian kita, ini barang made in Jepang, made in Jerman, made in Turki atau yang lainnya. Sampai di mana rumah, sampai di mana mobil, sampai di mana hambal akan memberikan manfaat dalam hidup kita dibanding agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kerugian singgah dalam hidup seorang muslim dan muslimah manakala dia tidak mengerti berita Nazaruddin? Dan betapa banyak kerugian yang singgah dalam hidup seorang insan muslim dan muslimah manakala dia tidak mengerti hukum tentang safar? Akan tetapi, kita hidup di dunia yang telah terbalik. Yang penting tidak dianggap penting. Yang tidak ada arti dan manfaatnya dianggap paling penting. Otak kita telah dicuci oleh orang-orang kufar dengan segala media yang mereka miliki. Sehingga berubah arus kehidupan. Sehingga berubah arah tujuan. Sehingga berubah apa yang harus dilihat dan alat-alat atau media-media bacaan. Jadilah Al-Quran penghias almari, kalau itu pun ada. Dan koran silih berganti, setiap pagi bertukar dan harus diganti. Beginikah hidup seorang muslim? Kulli billahi alaikum. Beginikah hidup seorang muslimah? Apakah dengan hidup seperti ini lalu kita merasa bahwa kita telah beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Maka berhati-hatilah. Hidup ini sebentar. Setelah kehidupan ini hanya ada dua, berita duka atau kabar gembira. Dunia ini persinggahan sejenak, sisanya adalah kehidupan tanpa batas. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok akan masuk surga Allah, dan sekelompok lagi ada di dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Perhatikan derap langkah kita, kemana kita akan langkahkan. Perhatikan arah tujuan hidup, kemana akan kita alihkan. Pilihan hanya dua, tidak ada pilihan yang ketiga. Maka keluarlah kaum muslimin wal muslimat, keluarlah dari kelalaian itu, keluarlah dari penyakit lalai itu. Sembuhkan dengan senantiasa belajar, menimba ilmu dan belajar, kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan mukaddimah singkat ini memberikan makna dan arti di dalam hati kita, sebelum memberikan makna dan arti di dalam amalan harian kita. Amin ya rabbal alamin. Safar adalah salah satu di antara dua pola hidup manusia. Karena manusia hanya hidup di antara dua alam, alam safar atau alam iqamah. Dunia safar atau dunia berdomisili. Maka hidup kita setengahnya adalah domisili dan setengahnya adalah safar. Kalau kita tidak safar berarti domisili. Kalau kita tidak domisili berarti safar. Begitu pentingnya safar dalam hidup kita. Sehingga seluruh manusia bersafar. Apapun ragam alasan bersafar, semua manusia bersafar. Ada yang bersafar, dan ini yang mayoritas, untuk mengejar bayang-bayang duniawi. Dan ada yang bersafar untuk menjalin silaturahmi. Dan ada yang bersafar hanya untuk jalan-jalan melihat indahnya dunia. Dan ada yang jalan bersafar untuk sesuatu yang mulia, menimba ilmu agama. Ada yang bersafar karena desakan penyakit dan derita yang melanda. Dan ada yang bersafar karena alasan-alasan yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Beraneka ragam yang menjadi penyebab safarnya manusia di permukaan bumi. Namun mereka berada pada satu koridor bernama safar. Dunia ini adalah persinggahan dan perjalanan. Kita singgah dan pergi. Itulah dunia. Nazalna hahuna thumma irtahalna. Hakadha dunya nuzulun wartihalu. Sekarang kita singgah di sini. Nanti kita akan tinggalkan dan kita akan pergi. Begitulah dunia. Dunia itu adalah kedatangan dan kepergian. Kemanapun kita datang. Kita pernah datang ke Jakarta, kemudian meninggalkan Jakarta. Kita pernah datang ke Surabaya, kemudian meninggalkan Surabaya. Kita pernah datang ke Medan, kemudian meninggalkan Medan. Demikian juga dengan dunia ini. Kita pernah tinggal di dunia ini, dan kita akan meninggalkan dunia ini. Itu pasti. Maka safar adalah sebuah aktivitas besar di permukaan bumi. Sebuah pekerjaan yang dilakukan ribuan manusia atau jutaan manusia dalam satu waktu. Sehingga Islam tidak mengabaikan permasalahan safar. Dan Islam memandang permasalahan safar adalah permasalahan yang harus diatur dengan undang-undang yang jelas dan tegas, agar orang-orang yang bersafar mendapatkan manfaat-manfaat safar. kita mulai dengan pembahasan bahwa safar secara hukum dalam agama kita ada 5. Sebagaimana hukum dalam agama Islam juga 5. Kaum muslimin dan muslimat, hukum dalam agama kita ada 5. Pertama, wajib. Berarti ada safar yang wajib. Yang kedua, mustahab, mandub, nafilah, sunnah. Yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan sunnat. Berarti ada safar yang mustahab, yang sunnat, tidak wajib. Di dalam agama kita ada hukum mubah, maka safar juga ada yang mubah. Safar, hukum Islam ada makruh, maka di dalam Islam juga ada hukum safar yang makruh. Kemudian ada hukum haram, dan itu yang paling harus dijauhi. Maka safar juga ada safar yang haram yang harus dijauhi. Tergantung dengan hukum safar itu akan bergantung dengan alasan bersafar. Kalau alasannya adalah alasan yang wajib, maka safar adalah wajib. Seperti wajibnya seseorang untuk berhaji, maka safar pada orang yang akan berhaji hukumnya adalah wajib, karena dia tidak bisa menunaikan kewajiban haji tanpa bersafar. Seperti kita yang ada di negeri ini, tidak mungkin kita bisa berhaji tanpa bersafar. Kecuali orang yang punya pemahaman haji itu dikerinci. Maka orang kerinci tidak perlu safar kalau ingin berhaji. Namun hajinya haji haram, bukan haji wajib. Namun seluruh orang Indonesia wajib untuk bersafar, berhaji. Kalau hajinya adalah hajjatul Islam, haji untuk menunaikan rukun Islam. Demikian juga perintah untuk hijrahnya para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Perintah Allah untuk berhijrah, perintah Rasulullah untuk berhijrah. Maka hijrah bagi mereka adalah hukumnya wajib. Safar untuk ke Madinah wajib. Maka dicela oleh Allah orang-orang yang tidak mau hijrah ke kota Madinah tanpa alasan. Safar juga berhukum mubah, safar juga berhukum mustahab, sunnat. Manakala yang menyebabkan, alasan yang menyebabkan kita bersafar, mustahab. Setelah kita berhaji, berapa tahun setelahnya kita haji lagi, itu bukan haji wajib. Setelah itu kita berumrah, itu bukan umrah wajib. Karena umrah wajib telah kita lakukan bersama haji wajib, dalam haji tamattu misalnya. Maka perjalanan itu adalah perjalanan mustahab. Safarnya bernilai ibadah, karena dia mengikuti hukum yang akan dia jalankan di kota Mekah dan Madinah itu. Di kota Mekah itu, maaf. Demikian juga safar kita untuk menjalin silaturahim kepada saudara kita, kaum kerabat kita, ke kampung kita. Niatkan ibadah untuk menjalin silaturahmi, maka safar kita akan menjadi safar mubah, safar yang mustahab, safar yang berpahala, safar yang memiliki makna, sehingga setiap putaran ban mobil kita itu mendatangkan pahala untuk kita. Kalau diniatkan perjalanan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan safar juga berhukum mubah. Mubah, boleh-boleh saja. Pahala tidak, dosa pun tidak. Manakala motivasi untuk bersafarnya hal yang mubah-mubah saja. Kamu mau kemana? Mau ke Maninjau ngapain? Ngelihat indahnya Danau Maninjau, mubah. Mubah, dosa tidak, pahala tidak. karena melihat indahnya danau Mandiau tidak ibadah. Kamu mau ke mana? Saya mau ke Aceh. Ngapain? Saya akan foto-foto tempat-tempat yang indah-indah di Aceh itu. Perjalanan Anda? Perjalanan mubah. Karena alasan perjalanan adalah mubah. Dosa tidak, pahala pun tidak. Dan seandainya alasan perjalanan adalah makruh, maka safar pun akan menjadi safar yang makruh. Dan untuk ini memang sangat sedikit yang bisa kita lihat, atau kita agak kewalahan mencari contoh daripada safar yang makruh. Mungkin safar untuk menjemput jengkol. Wallahu a'lam. Tapi para ulama mengatakan ada safar yang makruh. Kalau alasannya untuk mengambil atau mengerjakan sesuatu yang itu adalah makruh dalam agama Islam, maka safarnya safar yang makruh. Kemudian kita fokuskan pembicaraan kepada yang terakhir, yaitu ada safar yang haram. Manakala pemicu dahirnya safar itu adalah sesuatu yang haram. Mau kemana? Mau ke Jakarta? Ngapain? Ketemu kekasih gelapku. Haram. Mau kemana? Mau ke Medan? Ngapain? Servis relasi. Servisnya di mana? Biasa. Biasa di tempat servis. Klub malam, tempat dugem, safar Anda ke Medan haram, karena niatnya adalah niat yang haram, dan pemicunya adalah pemicu yang haram. Saya mau ke Jakarta ini, ngapain? Mau bunuh seseorang? Membunuh adalah haram, maka perjalanan itu adalah haram. Jalannya itu, safarnya itu sudah haram. Jadi ini mesti kita ingat. Apa manfaat daripada kita mengetahui ini? Manfaatnya adalah jangan kita hanya melakukan safar kemudian kita tidak dapat pahala dari safar itu. Apatah lagi kalau dalam safar itu kita justru mendapatkan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara safar-safar duniawi kita, kita rubah niatnya menjadi ibadah. Mau pulang kampung, ngapain? Ketemu ayah, ketemu ibu, ketemu sanak saudara. Itu saja niat kita. Tidak ada diniatkan beribadah, bertaqarrub kepada Allah. Itu safar yang mubah. Tidak dosa, tidak pahala. Ketemu ayah, kangen-kangenan. Ketemu ibu, tangis-tangisan. Ketemu saudara, ketawa-ketawaan. Setelah itu pulang ke Pekanbaru, safar yang mubah. Namun hadirkan di dalam perjalanan itu niat ingin bertemu ayah dan ibu untuk berbakti, untuk membahagiakan mereka, untuk menjalin silaturahmi dengan mereka dan sanak famili kita yang lain. Dan kita berusaha untuk tawasi bilhaq, nasihat menasihati dalam kebenaran dalam perjalanan itu. Lalu kita bawakan hadiah-hadiah untuk mereka yang tidak hanya membahagiakan dunia mereka, namun juga bisa membahagiakan akhirat mereka. Maka safar ini adalah safar yang ibadah. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, setiap putaran roda kita, roda mobil kita, dan setiap derap langkah kita akan dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Kita mendekatkan diri kita kepada-Nya, Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka alangkah banyaknya kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan untuk beribadah dalam safar kita, akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Disebabkan kita tidak punya niat mendekatkan diri kita kepada Allah dalam safar tersebut. Dan Nabi SAW telah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya jalan-jalan, yang dapat jalan-jalan, yang lain enggak dapat. Tapi kalau niatnya ibadah, yang dapatlah ibadah dan pahala plus jalan-jalan. Apa ruginya kita merubah niat? Tidak ada rugi sedikit pun. Salah seorang yang berada di Jazirah Arab, itu dia subhanallah, diceritakan oleh orang-orang yang pernah bertemu dengannya, menyaksikan dia, dia kemana pergi, di dalam mobilnya ada buku-buku kecil. Kutayibat dalam bahasa Arab, buku kecil dalam bahasa kita, buku saku mungkin dalam bahasa kita atau yang lainnya. Buku kecil, tipis, bermanfaat, masalah sholat, masalah wudu, masalah akidah, masalah tauhid, masalah syirik, yang harus dijauhi, masalah dosa-dosa besar yang harus dijauhi, buku-buku kecil yang harganya murah-murah, dibeli dalam jumlah yang sangat besar, kemana dia pergi, ada buku itu di dalam mobilnya. Ketemu orang tidak dikenal, assalamualaikum, senyum, berikan buku itu. Ketemu orang senyum dan kemudian ucapan salam, berikan buku itu. Dan dengan cara seperti ini, sudah banyak dia mengislamkan orang-orang kafir yang datang ke Jazirah Arab itu. Berapa pahalanya di sisi Allah? Berapa yang dia dapatkan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah? Setiap amalan orang Islam yang mendapatkan hidayah melalui kitab kecilnya yang dia bagikan sambil tersenyum itu, setiap amalan orang itu sampai akhir hayat menjadi pahala baginya di hari kiamat. Persis seperti pahala orang yang masuk Islam itu. Dan berapa amalan dia sampai akhir hayatnya, dia dapatkan pahala yang sama. Karena dia pemicu pertama datangnya hidayah itu dengan izin Allah. Tabaraka wa ta'ala ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan itu. Maka mari kita rubah tasawurat, sudut pandang kita terhadap safar. Nabi tidak bersafar untuk hal-hal yang bersifat mubah. Sejauh yang saya tahu dari kehidupan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah bersafar dalam alasan-alasan yang mubah. Dan beliaulah suri tauladan kita. Beliau bersafar untuk hal yang sifatnya wajib atau mustahab. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Di dalam Sahih Muslim disebutkan ada seseorang sedang berjalan pergi ke suatu kampung. Niatnya pergi ke kampung itu tidak lain tidak bukan hanya untuk mengunjungi seorang saudaranya seiman dan seakidah yang dia cintai karena Allah. Tidak ada maksud lain dari pergi ke kampung itu. Tidak ada motivasi lain dia pergi meninggalkan kampungnya, pindah ke kampung orang lain. Kecuali motivasinya hanya satu, yaitu ingin menemui saudaranya seiman dan seakidah yang dia cintai karena Allah. Allah ampunkan dosanya, Allah bukan untuknya pintu surga. Betapa banyak kita pergi bersafar menuju orang-orang yang kita cintai. Cintai dia karena Allah. Baik dia kaum kerabat kita atau bukan kaum kerabat kita. Maka ini adalah pembuka pintu surga. Kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat keikhlasan yang ada di dalam hati dan jiwa kita dalam bersafar itu. Safar yang benar-benar mengharapkan ridho Allah. Tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ketika kita bersafar, kita tidak akan berbicara tentang persiapan duniawi. Karena persiapan duniawi itu dimengerti oleh setiap orang-orang yang tinggal di dunia. Satu orang dan yang lainnya beraneka persiapannya untuk dunianya, tergantung jam terbang dalam perjalanan hidupnya. dan itu dibicarakan oleh manusia-manusia di dalam buku-buku mereka tentang bepergian. Bagaimana cara yang terbaik, cara berpergian yang terbaik, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilengkapkan, itu ada dalam buku-buku. Ada dalam majalah-majalah. Ya. Contohnya mereka mengatakan kalau bepergian itu jangan bawa tentengan banyak-banyak. Di sini tas anak. Di sini apalagi. Kalau bisa dimasukkan dalam satu tentengan walaupun dia sedikit besar lebih baik dibanding banyak tentengan. Hal itu dibicarakan oleh orang-orang di buku-buku mereka. Namun itu bukan itu pembicaraan kita. Kita berbicara hal yang lebih penting daripada itu. Yang jauh lebih mendasar daripada itu. Yang jauh lebih mulia daripada itu. Yaitu bersafar, mempersiapkan segala sesuatunya untuk meraih ridho Allah dan cinta kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Kita mulai dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah. Ketika Allah berbicara tentang haji, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kaum muslimin untuk mengambil bekal. Ketika berbicara tentang haji, Allah suruh untuk mengambil bekal. Watazawwadu. Setelah bicara haji, Allah katakan, watazawwadu, dan ambillah bekal persiapan untuk berhaji itu. Untuk safar kalian berhaji itu. Di dalam otak kita yang terbayang, berapa baju yang harus kita siapkan? Berapa uang yang harus kita siapkan? Kemudian Allah katakan bukan itu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang kalian bawa dalam perjalanan haji kalian adalah takwa. Takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ini Allah berbicara tentang haji, namun lafaznya lafaz umum. Ambillah bekal dalam perjalanan kalian wahai kaum muslimin dan muslimat. Dan sebaik-baik bekal perjalanan kalian yang kalian bawa dalam perjalanan adalah takwa. Maka kita juga harus introspeksi diri ketika akan mulai bersafar. Apakah motivasi kita bersafar itu adalah takwa kepada Allah atau tidak? Dan apakah kita telah menyiapkan mental dan hati kita untuk bertakwa kepada Allah dalam perjalanan itu atau tidak? Sehingga apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan harus kita hitung-hitung sebelum bersafar. Karena sekian banyak orang pergi bersafar, dia tahu di perjalanan safarnya itu dia akan melanggar syariat Allah. Dan dia tidak siapkan mental takwa untuk bisa membentengi dirinya dari pelanggaran-pelanggaran syariat Allah itu. Saya ambil satu contoh. Orang pergi bersafar ke kampungnya. Karena di kampung itu ada pesta pernikahan saudara-saudarinya. Anak keponakannya. Dia sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Di kampung dia tidak bisa menghindari salaman bersama wanita-wanita yang bukan mahram. Sadar sesadar-sadarnya dia. Inilah butuh. Inilah pemicu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita dalam bersafar, siapkan benteng takwa dalam bersafar. Kalau kita siapkan benteng takwa, kita akan berkata, ya Allah kuatkan saya ya Allah. Saya ingin mengamalkan agamamu di kampung saya walau apa kata dunia. Jangankan kampung saya berbicara, dunia berbicara saya tidak peduli. Yang penting bagi saya ridhomu ya Allah, berikan saya kekuatan yang kuat ya Allah, bentengi saya, kuatkan iman saya dan batin saya untuk merapatkan tangan seperti ini itu tidak menyentuh tangan-tangan orang-orang kampung yang kemungkinan mereka adalah kaum kerabat saya dari kabilah-kabilah saya, dari suku saya, yang jumlah mereka akan puluhan atau ratusan, menjulurkan tangan mereka untuk saya salami. Bukan saya tidak suka, saya suka pegang tangan mereka yang mulus, namun engkau melarangnya. Apalagi kalau kita bersafar ke keluarga kita yang hidup di perkotaan, dan telah terjadi, saudara kita itu terpengaruh oleh budaya kota, apalagi ke luar negeri, yang sudah terkontaminasi oleh alam luar negeri. Sehingga bukan hanya salaman, bagi mereka salaman itu tidak ada arti kalau belum dipeluk dan dicium pipi kanan dan pipi kiri. Ya atau tidak, percaya atau tidak, itulah realita kehidupan kita. Dan kaum muslimin mulai hanyut dan merasa itu penghargaan. Sehingga kalau istrinya tidak dicium pipi kanan pipi kiri, dia merasa istrinya dihina. Fala haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah minal hauri ba'dal kaur. Siapkan benteng takwa. Karena takwa ini ada dalam iqamah sebagaimana ada dalam safar. Lihatlah betapa banyak Allah menyuruh kita bertakwa. Bertakwa, hai orang yang beriman, bertakwa, hai orang iman, bertakwa. Takwa ini kalimat umum. Dimanapun kita berada. Mau di safar atau tidak safar. Siapkan benteng takwa di dalam diri kita. Karena takwa itu yang akan mengiring derap langkah kita dalam perjalanan menuju ridho Allah. Karena kalau seandainya motivasi perjalanan adalah maksiat, dan dalam perjalanan itu ternyata itulah perjalanan terakhir dalam hidup Anda, problem besar. Problem luar biasa besar. Sebagaimana orang-orang yang punya niat melakukan yang haram naik pesawat, dan kemudian di pesawatnya itulah, itu pesawat terakhir yang dia tumpangi dalam hidupnya. Sebut Sukai, sebut Mandala, sebut Lion Air dan Adam Air, yang penumpang-penumpangnya akhirnya meregang nyawa dalam perjalanan itu. Bagaimana mereka di akhirat tergantung bagaimana niat mereka bersafar. Dan di zaman kita sekarang, kemungkinan meninggal ketika safar itu sangat tinggi. Berbeda dengan safar pada abad-abad yang lalu. Jadi itu kita ketahui karena bedanya sarana transportasi. Menyebabkan kemungkinan kita untuk meregang nyawa dalam perjalanan itu sangat tinggi. Apatah lagi kalau alat transportasinya adalah alat transportasi udara. Nyawa kita terkatung-katung di udara. Di detik kapanpun dalam perjalanan itu Allah bisa menjadikan kita wafat dan meninggal dunia. Maka di sini butuhnya takwa yang harus kita persiapkan untuk menempuh sebuah perjalanan. Kemudian setelah kita mempersiapkan takwa, kita persiapkan niat. Niat untuk bersafar. Dan jadikan motivasi bersafar itu, niat bersafar itu, pemicu safar itu hal yang diridhoi Allah tabaraka wa taala. Hal yang diridhoi Allah tabaraka wa taala. Dan jangan rela. Dan jangan pernah rela safar hanya untuk hal yang mubah. Jangan pernah rela untuk itu. Safarlah untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Kalau toh pun ada niat. Untuk melihat negeri orang. Untuk melihat alam orang, maka iringi dengan ibadah. Contohnya adalah orang-orang yang membagikan buku yang telah kita bawakan tadi. Ternyata safarnya bermanfaat. Safarnya penuh makna. Dan akan hadir kenikmatan safar jauh lebih hebat daripada hanya sekedar kita melihat keindahan alam semesta. Karena tidak ada arti keindahan alam ini dengan keindahan hati kita, apabila hati itu selalu dibawa untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang merasakan indahnya munajat kepada Allah, merasakan hatinya keteduhan dan kenikmatan berkomunikasi, berdialog langsung di dalam sholat-sholatnya kepada Allah, dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya, tidak memberikan efek yang besar dalam jiwanya. Kalau ataupun harus akan melihat, jangan hanya sekedar melihat. Jadikan melihat itu nomor 3, nomor 5, atau nomor 10. Toh pada akhirnya melihat juga. Padahal di zaman kita sekarang, untuk melihat indahnya danau-danau, sebenarnya tidak mesti harus ke danau itu kan. Sarana sudah dimudahkan oleh Allah. Sarana sudah dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau memang hanya itu motivasi, hendaklah jangan kita capek-capekkan diri kita, lelah-lelahkan diri kita untuk bersafar. Kecuali ada sesuatu yang bisa dijadikan ibadah dalam perjalanan itu. Entah silaturahmi kepada keluarga, melihat orang tua, melihat kakek dan nenek yang sudah tua berdakwah di sana, membawa seperti yang saya katakan tadi, buku-buku yang bermanfaat, majalah-majalah yang bermanfaat untuk kita bagi-bagikan. Beginilah safarnya seorang muslim dan muslimah. Kemudian ketika akan memulai safar, disunatkan untuk berdoa. Dan doanya di dalam agama kita, silakan kembali kepada kitab-kitab doa dan zikir. Kita akan menemukan doa-doa itu di sana. Kita bacakan. Rasulullah SAW berdoa di dalam safarnya ketika akan memulai safarnya dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ini doa yang dibaca oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang seandainya kalau seandainya kita duduk untuk mensyarah makna daripada doa safar ini, habis waktu kita dan kita tidak akan berbicara lagi soal safar. Karena begitu dalamnya makna daripada doa ini. Silakan kembali kepada buku-buku zikir doa dan syarah-syarah para ulama ahli ilmu tentang makna daripada doa safar ini. Kita tidak membahas masalah itu, karena pembahasannya berbeda. Dan doa ini adalah ibadah yang Allah ajarkan untuk kita meningkatkan tawakal kita kepada Allah dalam perjalanan. Untuk kita minta kemudahan perjalanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di tangannya lah seluruh kemudahan. Sebagai pengganti tawakal dan cara beribadahnya dan minta kemudahan dalam perjalanannya orang-orang kafir. Karena orang kafir sebelum didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kemudahan itu kepada berhala-berhala mereka, yang mereka sebut dengan istiqsam, yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa antastaqsimu bil azlam, di mana mereka meminta kemudahan perjalanan mereka kepada berhala-berhala mereka yang tidak mampu untuk berbuat apapun untuk memudahkan perjalanan mereka itu. Mereka bertawakal kepada berhala-berhala itu Ketika mereka akan bersafar, mereka menggoncang sesuatu yang di dalamnya ada anak-anak panah, yang kalau keluar anak panah itu berangkatlah, maka mereka yakin bahwa perjalanan ini penuh dengan berkah, dan mereka bertawakal kepada berhala itu, lalu kemudian mereka berjalan penuh dengan keyakinan berhalanya telah memberikan izin resmi untuk bersafar, maka safar itu akan penuh dengan kemudahan. Dengan itu mantap hati mereka untuk bersafar. Allah kikis pekerjaan bodoh dan tolol ini, yaitu bertawakal kepada batu yang tidak bisa bergerak. Allah gantikan dengan yang sesungguhnya. Namun yang perlu kita lihat di sini, dalam bersafar kita butuh tawakal. Kita butuh menyerahkan urusan kita kepada Allah. Itu ingin kita garis bawahi. Dan kita butuh penjagaan selama perjalanan. Karena perjalanan lebih syarat mara bahaya dibanding tidak berjalan. Safar lebih syarat dengan mara bahaya dibanding tidak safar. Maka butuh kita penjagaan sebagaimana butuh ketenangan batin untuk berjalan. Dan itulah isi daripada doa ini secara umum yang penuh dengan manfaat. Ini menanamkan ketawakalan kepada Allah untuk berjalan, dan minta kepada Allah agar Allah mengisi perjalanan ini dengan kemudahan dan mendapatkan pahala dan kebajikan dan ketakwaan dalam perjalanan. Lihat perjalanan seorang muslim, penuh manfaat. Lihat perjalanan agama Islam, penuh dengan kebaikan. Dan ketika akan berjalan, kita akan meninggalkan keluarga kita, ucapkan juga doa untuk mereka. Dan doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika akan bersafar meninggalkan keluarga kita, astaudzi'ukumullahu alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Saya serahkan urusan kalian kepada Allah. Saya titipkan kalian, saya amanah kalian kepada Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan hilang di sisinya amanah-amanah. Tidak akan hilang di sisinya, tidak akan sia-sia di sisinya sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Ini lebih penting, doa ini lebih penting daripada kita kunjungi tetangga, Pak RT dan Pak RW, tolong lihatkan keluarga saya, lihatkan anak-anak saya. Mana yang lebih penting menjaga anak kita, Pak RW atau Allah? Allah. Namun banyak kita melupakan Allah, sehingga kita lupakan doa ini kepada keluarga kita. Kita terjerat kepada zahir dunia sebagaimana yang tadi kita katakan. Dan kita lupa siapa yang sebenarnya membentuk dunia ini. Siapa yang sebenarnya mengatur dunia ini. Astaudi'ukumullahu alladhi yatadi'u wada'i. Aku amanahkan kalian. Aku jadikan kalian wada'ah di tangan Allah. Aku jadikan kalian titipan kepada Allah. Yang di tangan Allah itu tidak akan sia-sia dan hilang titipan-titipan itu. Sebuah doa yang luar biasa. Menenteramkan batin kita ketika akan berjalan. Karena orang yang tidak punya hubungan erat hatinya kepada Allah akan selalu was-was kalau safar. Bagaimana anak saya nanti? Udah jalan, aduh pintu belakang kekunci, gak balik lagi. Udah dalam perjalanan, astagfirullah lupa, kompor tadi udah mati apa belum, balik lagi. Penuh was-was. Kita tidak mengatakan bahwa kalau kita ragu pintu belakang sudah dikunci apa belum, kompor sudah dimatikan apa belum. Kalau ragu kita tidak menyalahkan dia balik lagi lalu kemudian memastikan, itu bagus. Namun yang kita kritik di sini was-was. Yang was-was itu biasanya hadir dan datang menyebar di hati kita manakala tawakal lari. Di sinilah penting tawakal. Was-was meninggalkan keluarga. Dan was-was dalam perjalanan hilang dengan tawakal. Hati kita mantap. Ya Allah, Kalau memang kebaikan menurut engkau adalah pada perjalanan saya meninggal dunia, saya sudah siap. Saya sudah siapkan takwa dalam perjalanan ini. Sehingga hati kita mantap. Dan akhirnya kita pun naik pesawat. Sesampainya di pesawat, apa yang harus kita lakukan? Orang yang tidak mengerti safarnya untuk takwa kepada Allah, kerjaannya bolak-balik ngelirik pramugari. Karena memang pramugari manusia-manusia spesial. Pilihan. Dan ini yang dikerjakan sebagian orang. Dan terutama yang mengerjakannya bangsa-bangsa saya. Bangsa saya maksudnya bangsa laki-laki. Tentu ibu-ibu tidak akan melakukan itu. Karena tidak ada motivasinya. Salah seorang di antara mereka berkata kepada saya begini, "Ustaz, cantik betul ya pramugari." Waduh, sampai ngomong ke ustaz enggak malu gitu. Enggak malu ngomong. Enggak ngelapor pun dia saya tahu pramugari cantik. Fitrah. Kemudian saya katakan, kamu ngelihat kecantikan zahir. Kamu ngelihat kecantikan zahir. Namun andai sekali dia mempercarutimu, bercarut kepadamu sekali saja, dia berani bercarut, ngomong kata kasar kepadamu, akan hilang seluruh kecantikan zahir itu. Satu kali dia ngomong ke kita, anjing, ang. Satu kali dalam hidup itu. Ketika kita beristrikan dia, sekali dia ngomong itu, hilang seluruh kecantikannya itu. Hilang seluruh rambutnya yang seperti apa, hidungnya yang seperti apa, bola mata yang seperti apa, hilang. Dengan satu kata yang saya katakan tadi. Apalagi dikeluarkan dengan penuh emosi dan hilang seluruh. Karena kecantikan itu bukan kecantikan zahir saja. Apalagi kalau kemudian yang terjadi lebih daripada sekedar kata-kata itu. Istri cantik, pramugari, terbang dengan pramugara, terbang dengan pilot, kemudian dengar cerita pasti terjadi perselingkuhan. Apa yang akan terjadi? Dalam hidup seorang suami yang punya istri pramugari. Dan itu bukan cerita yang tidak terjadi. Sehingga banyak pilot-pilot yang sudah beragama betul-betul menjaga anaknya untuk tidak menjadi pilot. Kita tahu itu. Karena tahunya dia buruknya pola kehidupan yang dialami oleh pilot dan pramugari. Sebenarnya ini bukan kepada profesi, kita tidak bicara profesi, kembali kepada orang-orangnya. Namun kondisi mendukung. Suasana mendukung. Si pilot jauh daripada istrinya, si pramugari jauh daripada suaminya. Si pilot juga dipilih dengan paras-paras yang menarik, si pramugari juga dengan paras-paras yang menarik. Kecantikan punya daya tarik tersendiri dan ketampanan punya daya tarik tersendiri. Si pilot bukan hanya sekedar tampan, dia juga memiliki jabatan yang tinggi. Dan dia juga memiliki keputusan untuk memberi rekomendasi ini pramugari ini bagus untuk dinaikkan jabatannya dan semacamnya. Banyak hal yang akan memberikan motivasi untuk melakukan itu. Kalau suami kemudian melihat paras cantik pramugari kemudian menikahi pramugari karena paras cantiknya itu, ini suami yang siap-siap menderita. Maka lakukan di atas pesawat itu ibadah. Tidak ada di atas pesawat yang lebih nikmat daripada beribadah kepada Allah. Tidak ada lagi yang lebih nikmat daripada itu. Nikmat di atas pesawat itu cuma dua. Beribadah kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, berzikir atau yang lainnya. Setelah itu tidak ada yang lebih nikmat di atas pesawat itu dibanding setelah yang tadi, dibanding tidur. Udah kalau gak bisa ibadah, tidur. Lebih baik. Ini kalau seandainya dia adalah pesawat. Kalau mobil juga demikian. Tidak ada yang indah dalam mobil itu selain beribadah. Ustaz, saya nyetir. Apa enggak bisa menyatukan antara ibadah dengan nyetir? Bisa. Nyetir tangan, bukan lidah. Yang nyetir tangan kan? Bukan lidah. Yang nyetir itu tangan, mata, butuh juga, kemudian kaki. Itu yang nyetir. Lidah enggak ikut. Atau paling tidak, putarkan sesuatu yang bermanfaat di mobil itu. Apalagi kalau itu adalah pengajian-pengajian yang menarik. Yang kita dengar dan kita pendengaran kita, karena pendengar enggak ikut nyetir. Betapa banyaknya saudara-saudari kita yang ketika bersafar dahulu di atas mobilnya dihidupkan musik karena dia pencinta musik sesuai dengan berbagai macam aliran musik yang ada di permukaan bumi ini. Yang suka dangdut ngidupin dangdut, yang suka rock ngidupin rock, yang suka jazz ngidupin jazz, yang suka lagu Minang ngidupin lagu Minang. Tetapi ketika mereka telah belajar agama dan menghidupkan Al-Qur'an atau pengajian, mereka merasakan kenikmatan yang beribu-ribu atau beratus-ratus lebih baik, lebih nikmat daripada mendengarkan musik itu dalam perjalanan. Dan tidak sedikit saudara kita yang bertanya, yang menceritakan kepada kita, dia berdakwah kepada orang tuanya, kepada keluarganya melalui kaset yang dia putarkan di mobilnya dalam perjalanan. Karena perjalanan, kalau tidak diisi dengan ibadah, dia memiliki sesuatu yang bernama suntuk. Karena safar itu sendiri adalah qit'atun minal adab. Sepotong dan sepenggal daripada adab. Sehingga ada kelelahan, ada kesuntukan yang terjadi di dalam perjalanan. Ada kejenuhan yang terjadi dalam perjalanan. Dan kejenuhan itulah yang diisi oleh Al-Quran. Yang diisi oleh pengajian. Dan yang diisi oleh nyanyian. Punya makna yang sama. Ingin mengisi kejenuhan itu. Namun yang satu dengan maksiat. Tidak ada arti apapun. Selain bertambah jenuh. Mungkin di awal-awal saya tidak merasa nikmat. Setelah itu dia tidak merasa nikmat lagi. Namun berbeda dengan kalau dia adalah Al-Quran. Dan dia menghayati Al-Quran itu. Atau kemudian dia adalah pengajian. Dia menghayati pengajian itu. Nikmatnya berjalan terus. Kita mendengar salah seorang saudara kita dalam perjalanan pulang dari Pekanbaru menuju Bukit Tinggi mengantar orang tuanya, dia putarkan kaset pengajian. Dan dia perhatikan mimik kedua orang tuanya melalui kaca spion. Orang tuanya menangis mendengarkan pengajian. Subhanallah. Subhanallah. Dakwah. Nasihat. Yang diambil momennya oleh seorang muslim dengan cerdas. Bukan dia yang menasihati orang tuanya. Karena kalau dia yang menasihati orang tuanya selalu mengatakan, kamu itu anak saya. Tapi orang tuanya sekarang tidak merasakan momen anaknya sedang menasihati dirinya. Dia mendengar ceramah dan dia tidak tahu ustadz ini. Ternyata ustadz ini ustadz anaknya. Dan kemudian timbul penghayatan, timbul dalam perjalanan itu. Dan dengan cara-cara seperti ini, kemudian orang tuanya yang awalnya malas untuk hadir pengajian, menjadi suka dan hobi ikut pengajian. Subhanallah. Kebaikan yang besar yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya, hanya dengan memutarkan kaset dalam mobilnya. Lihat bagaimana kalau seseorang telah memanfaatkan momentum safar sebagai ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu tidak menutup kemungkinan singgah sejenak di perjalanan untuk menikmati durian, enggak tertutup kemungkinan itu. Bukan berarti kalau sudah pengajian enggak boleh makan durian, enggak. Durian makan juga. Manfaat-manfaat dari perjalanan dapat juga. Tidak tertutup kemungkinan, enggak ada manfaat duniawi yang terhilang dari perjalanan kita kalau kita gabungkan dengan ibadah. Sehingga dapat dua-duanya. Akhirat dapat itu lebih penting, dunianya pun dapat. sehingga dalam perjalanan itu diisi dengan ketaatan. Rasulullah SAW dalam perjalanannya bertasbih, bertakbir, bertahmid. Kalau beliau sedang naik menanjak perjalanannya, beliau bertakbir. Nah ini sunnahnya. Sunnah kalau sedang naik, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lagi turun atau jalan datar, bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sunnah dalam perjalanan. Dan susah dalam perjalanan kita. Kalau kita naik tangga, itu sunnahnya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun tangga, sunnahnya bertasbih. Saya pernah coba. Saya coba naik bertasbih. Mumet saya sampai di atas. Coba aja kalau gak percaya. Saya ingin melihat bagaimana perjalanan nafas ketika naik. Dan bagaimana perjalanan nafas ketika turun. Saya coba bertasbih naik. Mumet di atas itu luar biasa. Capek. Karena nafas kita gak sesuai dengan kondisi badan. Sehingga ibadah itu akan selaras dengan kebutuhan jasmani kita. Makanya ketika kenapa bertakbir disuruh untuk naik. Karena ketika bertakbir itu ada kekuatan. Kekuatan nafas yang didorong oleh takbir. Dan itu sesuai dengan naik. Dan tasbih sesuainya dengan turun. Pola nafas kita sesuai dengan turun, itu tasbih. Cobalah, silakan coba praktekkan. Naik tangga bertakbir kayak apa? Dan naik tangga bertasbih kayak apa? Oleh karena itu ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW akan mendatangkan mudarat. Karena tidak diatur oleh Allah sehingga boleh jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kebutuhan jasmani kita. Ya. Ada orang yang la ilaha illallahnya Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak sesuai dengan kebutuhan jasmani kita. Akhirnya apa? Akhirnya teler. Teler pingsan. Wah, kemudian setelah pingsan, wah ini dia yang telah benar-benar beribadah maksimal sampai pingsan. Nabi saja orang paling hebat beribadah, gak pernah pingsan satu kali pun dalam beribadah Nabi. Dia makomnya lebih dari Nabi katanya. Nabi gak pernah ibadah dengan sampai pingsan. Dia sampai pingsan-pingsan ibadahnya. Padahal dia tidak tahu bahwa pingsannya itu datang dari syaitan. Karena dia beribadah tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh beribadah. Dia bertakbir, bertahlil tidak sesuai dengan ajaran Allah. Sehingga keluar dari jalur yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga lahirlah yang tadi. Zikir kalau dilakukan dengan sunnah yang hadir malaikat insyaAllah. Namun kalau zikir tidak sesuai dengan sunnah yang hadir syaitan dan iblis dan bala tentaranya insyaAllah. Oleh karena itu orang pingsan bisa kesurupan dan macam-macam dengan zikir-zikir yang mubtada'ah. Sehingga orang yang bisa kebal senjata tajam dan semacamnya bisa berjalan di atas kobaran api dan tidak terbakar. Itu meminta pertolongan jin dengan zikir-zikir bid'ah. Jadi kalau naik bertakbir. Kalau turun bertasbih. Menunjukkan bahwa Nabi dalam perjalanan beliau beribadah. Sholat sunat boleh dilakukan dalam safar. Walau di atas kendaraan. Yang tidak boleh dilakukan itu ketika bersafar adalah qabliyah dan ba'diyah. Atau sering kita sebut dengan rawatib. Itu tidak dilakukan di dalam safar kecuali hanya satu. Itu telah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Namun sholat duha, sholat tahajud, silakan lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, di atas pesawat yang paling nikmat itu beribadah. Siapa di antara kita yang sholat tarawih, atau sholat witir, atau sholat tahajud di atas pesawat? Apalagi kalau pesawatnya punya 600 channel. 600 channel acara. Ini telah kita lihat betapa banyaknya maksiat terjadi karena channel-channel pesawat itu. Dan aneh bin ajaibnya, pesawat yang seperti ini yang disukai manusia untuk safar. Yang ini nonton Batman, yang ini Spiderman, yang ini cinta di Australia, yang ini main game, yang ini asik. Dan hanya berapa orang di antara mereka yang putar Al-Quranul Karim dan mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan di atas pesawat. Kalau seandainya Allah takdirkan pesawat itu meledak di udara, dia sedang mendengarkan kalamullah, menutup akhir hayatnya, menjadikan akhir hayatnya di atas ibadah, menutup umurnya dan usianya di atas ibadah. Berbeda dengan orang yang ketika pesawat meledak, dia sedang nonton Spider-Man. Apa? Apa yang akan terjadi? Wafat dalam keadaan menghayal. Kalau ia itu hanya menghayal, kalau kemudian dinikmati maksiat yang ada di dalamnya, maka safar itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau seandainya dalam safar itu adalah masa-masa Ramadan. Masa-masa Ramadan. Dan ini yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita fokuskan sedikit pembicaraan kepada itu. Orang yang bersafar dalam bulan Ramadan, keadaannya ada tiga. Keadaannya ada tiga. Keadaan pertama, lebih afdol baginya berpuasa. Keadaan kedua, lebih afdol baginya tidak berpuasa. Dan keadaan yang ketiga, tidak boleh berpuasa. Jadi seorang musafir yang bersafar di bulan Ramadan, keadaannya pertama, afdol baginya tetap berpuasa. Kalau kita katakan afdol berpuasa, itu artinya boleh tidak? Tidak puasa. Tidak puasa boleh. Musafir dengan dia bersafar boleh tidak puasa. Namun kalau keadaannya tidak memberatkan, kalau kondisinya tidak menyusahkan, maka yang afdal baginya dalam safar ini tetap puasa Ramadan. Tetap puasa Ramadan. Ini lebih afdal. Karena dia tidak meninggalkan hutang. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, bulan itu lebih afdol daripada bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau bulan Muharram atau Safar. Lebih afdol hari-hari siang di bulan Ramadan, maka dia berpuasa di hari yang lebih afdol. Dan kemudian lepas dari Ramadan tanpa beban hutang lebih baik daripada punya hutang. Dan kemudian berpuasa bersama orang-orang yang berpuasa itu lebih ringan daripada berpuasa di bulan lain, orang lain pada berbuka hanya dia yang berpuasa. Sebagaimana kondisi yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sepanjang tahun. Bahwa ketika orang-orang lain sedang berbuka puasa, kita berpuasa, itu lebih berat daripada orang-orang juga pada berbuka berpuasa seperti kita berpuasa. Maka alasan-alasan ini menyebabkan kalau orang yang saya bersafar dan safar itu tidak berat baginya, maka disunatkan, diafdolkan baginya untuk tetap berpuasa. Walaupun kalau dia ingin berbuka puasa sudah diizinkan dalam syariat dengan dalil Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Wa in kuntum mardu aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Kalau kalian sakit atau sedang bersafar, silakan berbuka puasa, namun ganti pada hari-hari yang lainnya. Ini keadaan pertama orang yang bersafar di bulan Ramadan. Afdol baginya adalah berpuasa. Kemudian keadaan yang kedua, afdol baginya untuk tidak berpuasa. Afdol baginya untuk tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa boleh, namun yang afdol baginya untuk tidak berpuasa. Terbalik, justru yang afdolnya tidak berpuasa. Ini adalah untuk orang-orang yang bersafar yang betul-betul kelelahan dan kewalahan untuk menahan puasanya. Berat sekali untuk melanjutkan puasa itu. Terasa berat baginya kalau harus menggabung antara puasa dan safarnya. Ustadz, sekarang safar sudah mudah Ustadz, tidak ada lagi yang berat-berat itu. Jawaban saya, siapa bilang? Ibu sih naik pesawat, coba naik truk. Naik truk sana ke Jawa sana, naik truk. Bawa-bawa barang-barang bawaan gitu. Kemudian di tengah jalan siang pecah bannya. patah asnya. Ayo, ikut dongkrak. Jangan di atas mobil aja, ikut dongkrak bersama suaminya. Itu akan merasa beratnya berpuasa. Dan agama Islam adalah agama yang komplit, bukan hanya untuk orang-orang yang naik pesawat. Agama Islam juga untuk para supir. Oleh karena itu, kalau berat baginya berpuasa, berat baginya melanjutkan, maka yang afdol adalah mengambil keringanan Allah. Mengambil keringanan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Afdol baginya tidak lanjutkan puasa. Karena Allah pengasih dan penyayang kepada dirinya. Allah sudah kasihi dia dan sayangi dia ketika dia berat untuk bersafar, untuk melanjutkan puasa dalam safar, ambil keringanan yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu berbuka puasa. Supaya ada tenaga lagi untuk mendongkrak mobil itu. Ada tenaga lagi untuk ke bengkel dan berjalan sekian jauh atau apa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah maha menghitung. Dan agama ini telah ditetapkan dengan segala perhitungan oleh Allah yang maha menghitung. Sehingga ada hukum di mana puasa baginya afdol. Dan ada hukum di mana puasa baginya tidak afdol. Namun boleh, namun yang afdol adalah tidak berpuasa. Kemudian keadaan terakhir, yaitu tidak boleh berpuasa kalau dia akan jatuh sakit dan menderita dengan puasa itu. Contoh seorang sahabat, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan, pingsan berpuasa. Berpuasanya pingsan. Dipaksakan terus sampai pingsan. Nabi mengatakan, laisa minal bir as-siyamu fi safar. Bukanlah bagian daripada pahala dan kebajikan berpuasa dalam safar. Maksudnya adalah puasa yang seperti ini. Puasa yang akan memberikan mudarat kepada jasmani kita. Maka hal yang seperti ini diharamkan baginya berpuasa. Orang yang sakit, yang harus minum obat, ditambah dia bersafar, kalau tidak minum obat keadaannya semakin parah, maka dia wajib baginya untuk tidak berpuasa. Untuk menjaga obat itu agar bisa tetap masuk ke dalam tubuhnya ketika dia berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa dalam perjalanan itu maksudnya. Maka baginya tidak boleh berpuasa. Dia harus berbuka. Ini apabila kita bersafar di bulan Ramadan. Ya. Apabila kita bersafar di bulan Ramadan keadaannya seperti itu. Dan di antara disunatkan berbuka puasa walaupun keadaannya kita kuat, apabila kita dilihat oleh orang dan kita dijadikan teladan oleh orang dan kita sebenarnya kuat, namun orang-orang sekitar kita sudah sangat lemah dan mereka tidak mau untuk berbuka puasa karena melihat kita sedang berpuasa. Kalau kita berbuka, mereka ikut berbuka. Kita kuat sementara mereka masih sudah lemah, sudah kelemahan. Maka disunatkan juga bagi orang yang seperti ini untuk berbuka puasa bersama orang-orang yang menjadikan dirinya suri tauladan. Walaupun sebenarnya dia kuat, namun orang-orang yang bersamanya sudah kelemahan, kelelahan, dan orang masih tetap mengikuti jejak langkahnya, sementara dia lebih kuat beribadah daripada orang-orang yang mengikutinya itu. Contoh misalnya seorang ayah dan ibu yang diteladani oleh anak-anaknya yang masih kecil-kecil untuk berbuka puasa. Masih usia SMP, di awal SMA, anak itu sudah kelelahan. Orang tuanya masih kuat. Namun anaknya tetap menjadikan orang tuanya suri tauladan, ayahnya tidak berbuka, dia tidak mau berbuka. Nah, kondisi-kondisi seperti ini mengharuskan, mengafdolkan si ayah untuk berbuka puasa. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Maha suci Allah yang telah menurunkan syariat Islam. Maha suci Allah yang telah menurunkan syariat Islam. Kemudian di dalam bersafar, diusahakan untuk tidak bersafar seorang diri. Karena bersafar seorang diri dalam hukumnya dalam agama kita makruh. Bersafar seorang diri di dalam agama kita hukumnya adalah makruh. Maka kalau bersafar kita bawa mobil, Usahakan bertiga. Usahakan bertiga. Kalau tidak bisa bertiga atau lebih daripada bertiga, maka dua. Kalau memang tidak mungkin lagi ada teman, bertawakal kepada Allah, kemudian berangkat seorang diri. Namun itu bukan pilihan. Karena sebagian orang menjadikan berangkat seorang diri pilihan. Dia malas bawa orang lain. Dia malas bawa teman. Dan itu tidak benar. Ada seseorang yang punya hobi safar seorang diri. Bawa mobil seorang diri. Dan kemudian bawa mobilnya pun hobinya di malam hari lagi. Lebih suka bawa mobil di malam hari dibanding siang hari. Dan lebih suka safar sendiri dibanding dengan orang-orang. Dan dia lakukan itu beberapa kali, dia lakukan itu beberapa tahun lamanya. Sampai suatu hari mobilnya mobil baru padahal mati mendadak. Di simpang nona, di belokan nona. Mobil baru mati mendadak di belokan Keramat. Di belokan yang diceritakan orang banyak hantunya. Baru dia sadar. Setelah safar itu baru dia sadar, ternyata safar sendiri ini berbahaya. Oleh karena itu jangan sampai kita ketemu hantu dulu baru bawa teman. Ya. Bukan hanya sekedar permasalahan hantu atau tidak hantu. Dalam perjalanan kita butuh kawan. Butuh saling nasihat menasihati, mengingatkan mungkin kelakuan kita salah dan semacamnya. Dan itu juga bagian daripada hal yang bisa mengamankan perasaan kita dalam perjalanan, ada kawan-kawan di sekitar kita. Seperti itu. Sehingga dalam agama Islam dimakruhkan berjalan atau bersafar seorang diri. Dianjurkan dan disunnahkan bersafar membawa rekan dan kawan. Kalau kemudian safar kita di atas pesawat, walaupun kita pergi seorang diri di atas pesawat rame-rame, itu bukan masalah, enggak ada masalah. Ya, karena memang kita safarnya rame-rame bukan seorang diri. Namun kalau dari rumah kita seorang diri, betul. Namun masuk pesawat bersama penumpang yang lain, kemudian turun bersama penumpang yang lain sampai di negeri yang lain, tidak, kita tidak sendirian gitu maksudnya. Ya seperti kata orang sebagian, enak naik pesawat itu kalau mati rame-rame katanya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau dia seorang diri bersafar, seperti bersafar naik mobil, maka dia disunahkan untuk membawa, mencari kawannya dalam bersafar. Bergabung. Ya, disunahkan untuk bergabung. Kemudian ketika dalam perjalanan itu singgah di suatu tempat. Ketika sedang bersafar itu singgah di suatu tempat. Entah tempat itu adalah hotel atau itu adalah kampung orang, kita singgah di pom bensinnya. Atau kampung orang, kita singgah di musolanya atau masjidnya. Artinya kita singgah di suatu tempat. Maka disunnahkan untuk membaca doa berikut ini. Untuk membaca doa yang akan saya bacakan berikut ini. Insya Allah sebagian kita hafal doa itu. Namun yang belum hafal bisa menghafalnya dari sekarang. Zikir yang harus disunatkan untuk dibaca ketika kondisi seperti itu adalah A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Saya ulangi untuk yang ketiga kali dan terakhir. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Saya berlindung dari kejahatan apa-apa saja yang telah dia ciptakan. saya berlindung kepada Allah, berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, dan berlindung kepada kalimat Allah sama dengan berlindung kepada Allah, karena kalimat-kalimat Allah adalah bagian daripada Allah itu sendiri, subhanahu wa ta'ala jalla fi'ulah. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kalimat-kalimatnya, dari kejahatan apa yang dia ciptakan atau dari kejahatan makhluknya. Dan dengan doa ini kita berserah diri kepada Allah. Dengan doa ini kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah dalam persinggahan itu. Karena di negeri-negeri persinggahan sering terjadi petaka dan mara bahaya. Petaka dan mara bahaya itu bisa datang dari binatang-binatang tempat kita singgah. Apalagi kalau perjalanan zaman dahulu kala, yang harus melewati tempat-tempat yang dilalui dan dilewati oleh binatang-binatang yang buas, yang sengaja berburu di malam hari. Dan hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang suka darah, atau hewan-hewan melata yang tidak suka darah, yang keluar di malam hari, namun dia pantang terganggu. Kalau terganggu dia menggigit atau menusuk, dan dia memiliki bisa yang berbahaya, bisa juga menjadi petaka. Atau dari orang-orang yang tinggal di situ, yang sengaja mengintai musafir-musafir yang lewat. Karena biasanya musafir yang lewat membawa bekal. Di antara bekal itu adalah duit. Di antara bekal adalah emas yang ada di lehernya, emas yang ada di jari jemarinya, emas yang ada di pergelangannya, kendaraan yang dia bawa menjadi intaian juga. Dan sekarang sudah tambah dengan kartu kredit dan kartu ATM. Ini juga menjadi incaran orang-orang jahat. Artinya, tidak tertutup kemungkinan dalam persinggahan itu terjadi mara bahaya kepada diri kita. Atau dari jin yang terganggu dengan datangnya kita di tempat itu. Bisa saja, sangat bisa sekali. Sehingga orang-orang Quraisy dahulu kala, kalau singgah di suatu tempat, yang paling mereka khawatirkan bukan binatang, tapi jinnya. Itu yang paling mereka khawatirkan. Jadi orang-orang kafir itu punya pola hidup takut dengan hal yang tidak jelas. Kalau kita takut datang binatang, datang harimau, datang ini, datang itu, datang serigala, datang ular berbisa, itu wajar kan? Jelas takutnya. Tapi orang kafir pola hidupnya tidak seperti itu. Takut untuk hal-hal yang tidak jelas. Nah, kebiasaan orang Quraisy itu takut kepada jin-jin penghuni. Karena mereka singgah di lembah-lembah. Mereka singgah di perjalanan-perjalanan padang pasir. Kalau kita sekarang singgah di hutan-hutan, perjalanan orang-orang tua kita dahulu. Ya, mungkin di antara yang hadir di majelis ini masih mengalami singgah-singgah di hutan-hutan belantara yang besar. Memang tidak ada tempat lain singgah kecuali di situ. Maka orang-orang Quraisy dahulu yang mereka lakukan minta perlindungan kepada penghuni daerah tersebut. A'udzu bi'azimi hadzal wadi. Aku berlindung, minta perlindungan kepada penguasa lembah ini. Jadi dia teriak. Teriak minta perlindungan kepada jin-jin yang ada di sekitar situ. Jaga saya, wahai jin-jin yang menunggu daerah ini. Dan itu telah dikikis oleh agama Islam dengan doa yang mulia ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahnya, dan tidak ada catatan takdir akan mudarat sehebat apapun jin berusaha menyakiti kita, karena dia merasa terganggu dengan kedatangan kita, maka itu tidak jadi masalah. Dia tidak akan bisa mengganggunya, karena kita telah dilindungi oleh Allah yang di tangannya lah segala perlindungan itu. Maha suci Allah yang telah menurunkan agama Islam kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan alangkah ruginya kita Maka kita tidak mengerti dan tidak faham masalah-masalah yang penting seperti ini. Sehingga lihatlah, anak kita pergi bersafar, pulang-pulang gak sadar diri. Ada kan? Kita dengar ceritanya. Bersafar, pulang-pulang diikuti jin. Diikuti jin, Pak. Beberapa waktu yang lalu, saya didatangi oleh seorang bapak dan seorang anak gadisnya yang telah berusia ketika itu di usia 31 atau 32 tahun. Kasusnya adalah terlambat nikah. Kenapa? Karena setiap ada yang ngelamarnya batal, setiap ada yang ngelamar batal, setiap ada yang ngelamar batal. Kenapa batal? Ditanya kenapa batal? Enggak tahu saya, lihat wajahnya saya sakit kepala, kata yang ngelamar. Setiap melihat wajahnya saya sakit kepala, setiap yang melihat wajahnya saya sakit kepala. Begitu alasan orang terus. Sehingga orang yang datang ngelamar enggak jadi. Setelah diruqyah anaknya, ternyata anaknya ketika berusia 17 tahun pulang, balik ke kampungnya, balik kemari diikuti jin yang suka sama anak gadisnya. Dan menunggu kesempatan sampai dia bisa masuk ke tubuh anak gadis itu. Dan kemudian dia pun masuk dengan izin Allah, entah kapan, tidak tahu kapan masuknya, bersarang di tubuh itu. Dia suka sama anak gadis ini. Jin itu suka sama anak gadis ini. Singkat cerita, kita ruqyah dan akhirnya jin itu keluar. Kemudian orang tua itu pergi, sampai sekarang enggak tahu saya udah nikah apa belum anaknya itu. Karena enggak memberikan kabar setelah itu. Setelah dengan izin Allah, takdir Allah tadi, keluar jin itu, dan keluarnya sambil nangis mengatakan, "Ustaz, sampaikan salam saya kepada dia, saya benar-benar mencintainya." Begitu, jin itu berpisah. Sudah dari usia 17 tahun, bayangkan ke 31 tahun. Sudah 16 tahun, setengah dari hidupnya bersama jin di tubuhnya. Dan ini mara bahaya di perjalanan, yang bisa saja masuk dalam kehidupan kita, manakala kita tidak berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan lupakan doa pagi dan sore dalam perjalanan. Di samping zikir-zikir yang seperti ini, manfaat daripada doa pagi dan sore kita rutinkan untuk menjaga kita dengan izin Allah, fadilah zikir pagi dan sore itu untuk mengamankan perjalanan kita. Ya. Jadi seperti itu, baca doa ketika kita singgah di suatu tempat. Kemudian kalau kita sudah sampai di negeri tujuan kita, ada sebuah zikir, namun para ulama berbeda pendapat tentang apakah ini dhaif atau hasan. Apakah ini dhaif atau hasan? Doanya adalah, Allahumma rabba samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabbal ardina sab'a wa ma aqlalna, wa rabba syayatin wa ma adlalna, wa rabbal rihi wa ma daraina, inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha, wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Yang intinya minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan kampung itu dan keburukan-keburukan penduduknya, dan minta kebaikan-kebaikan kampung itu dan kebaikan-kebaikan yang ada pada penduduknya. Ini disunahkan menurut sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu adalah doa yang hasan, dan sebagian mengatakan doa itu dhaif karena ada rawi yang lemah di dalam hadis itu, dan sebagian ulama memandangnya tidak lemah, sehingga ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Kita sampaikan sebagai ilmu untuk kita. Kemudian setelah hajat kita selesai di kampung yang kita tuju, kita akan pulang. Ketika akan pulang itu, baca lagi doa safar yang kita awali tadi. Persafar kita awali dengan doa itu. Namun di akhirnya ditambah dengan ayibuna, taibuna, abiduna li rabbina hamidun. Kami akan kembali, kami bertaubat, kami beribadah kepada Allah, dan kami memuja dan memujinya. Tambahan doa untuk balik lagi ke kampung halaman. Tambahan doa, zikir. Kalau tadi sampai fil mali wal ahal, itu mau berangkat, namun ada tambahan, manakala kembali lagi dari tempat yang dituju, selesai urusan kita, selesai kebutuhan kita, selesai hajat kita di negeri itu, balik lagi ke ke kampung kita, tambahkan itu. Ada makna yang sangat erat dan dari doa yang tambahan terakhir dengan keadaan kita, yaitu ayibuna taibuna. Ayibuna artinya kembali, taibunya juga artinya kembali. Di samping taubat artinya juga kembali. Ya, kita akan kembali ke kampung, kembali ke halaman kita, kembali ke kampung kita, kembali kepada anak dan istri kita, kembali kepada suami kita dan keluarga kita. Jadi sangat erat sekali hubungannya zikir itu dengan keadaan kita. Dan kita berdoa kepada Allah, karena kita memuji Allah, li rabbina hamidun, karena urusan kita sudah selesai, hajat kita sudah selesai, MOU kita sudah tertandatangani dengan baik dan semacamnya. Ya. Jadi kembali lagi ke kampung halaman. Dan perjalanan pulang sama dengan perjalanan pergi, tidak ada bedanya. Namun ada satu tambahan lagi atau dua tambahan lagi ketika sampai di kampung halaman. Yang pertama yang harus diperhatikan, jangan ngetok pintu rumah malam-malam kecuali memberitahu dulu sebelumnya akan datang. Jangan tiba-tiba mengetuk pintu rumah malam-malam tanpa memberitahu kita akan pulang. Rasulullah SAW tidak suka sampai di kota Madinah malam hari. Beliau suka sampai di kota Madinah itu kalau tidak siang hari, pagi-pagi hari maksudnya waktu duha atau di waktu sore. Dan Rasul menyebutkan alasannya agar kemudian yang rambutnya kusut masai menyisir dulu. Nah, itu alasannya. Artinya apa? Wahai para suami, jangan ketuk pintu malam-malam tanpa berita kedatangan, takut-takut istri kalian tidak siap menyambut kalian. Sehingga ketika kalian datang masuk rumah, kalian tidak suka melihat penampilan istri kalian yang amburadul. Gitu, maksudnya gitu. Dan ini sekaligus untuk ibu-ibu, jangan amburadul menyambut suami pulang. Karena itu yang diinginkan syariat. Ya. Dan juga disunnahkan kepada para istri untuk bersolek, berhias, berwangi-wangian menyambut suaminya pulang dari safar. Dan ini yang banyak sunnah yang banyak dilupakan ibu-ibu sekarang. Ada yang batuk kayaknya itu. Gak tahu batuknya serius apa kena semprot, gak ngerti. Jadi ketika suami pulang, kita harus dalam keadaan siap menunggu. Oleh karena itu kata Nabi, jangan ketuk malam supaya tidak siap. Takut istri tidak siap. Dan itu menunjukkan juga di zaman Nabi, istri betul-betul bersiap-siap, mempersiapkan dirinya, penampilannya di saat suaminya akan datang. Juga kata para ulama, supaya menjauhkan hidup kita dari mara bahaya. Mara bahaya pertikaian besar di keluarga karena ketika datang malam-malam ada lelaki lain di rumah. Karena begini, maksud saya adalah begini. Bisa saja manusia itu istrinya selingkuh diam-diam. Dan kesempatan yang dia gunakan selingkuh adalah ketika suaminya tidak ada di rumah. Dan kalau kasusnya seperti itu, maka suami dalam hal ini ada dua bahagian. Bahagian pertama, suami yang istrinya selingkuh namun dia tidak tahu sampai mati. Bagian yang kedua, suami yang tahu ketahuan bahwa istrinya selingkuh. Mana yang paling menderita? Yang kedua. Yang paling menderita yang kedua. Di sini para ulama juga berbicara bahwa kita tidak boleh untuk mengintai-ngintai kesalahan pasangan hidup kita. Tidak boleh. Bahkan diberikan kesempatan dia luas untuk menjaga kehormatan dirinya. tidak mencurigainya, tidak macam. Bahkan lihat, datang di malam hari mendadak saya dilarang, karena ada hal-hal yang berhubungan dengan hal itu. Mungkin dia berbuat maksiat yang kemudian ketangkap basah dengan perbuatan maksiatnya. Yang menderita bukan dia saja, menderita dia, kita sebagai suami dan anak-anak, dan keluarga besar menderita. Keluarga besar si istri malu, keluarga besar si suami malu. Karena kalau dia selingkuh pun, di saat kita tidak tahu dia pun berselingkuh, ada kemungkinan dia bertaubat kepada Allah pasca perselingkuhan itu. Dan dia menjadi wanita yang taat luar biasa, penyejuk hati. Dan suaminya benar-benar tambah sayang kepada istrinya yang taubat itu, padahal taubatnya karena perselingkuhan. Tidak tertutup kemungkinan itu. Tidak tertutup kemungkinan. Ya. Jadi, kita dilarang melakukan hal-hal yang akan memberikan mudarat kepada diri kita sendiri. Salah satu di antaranya adalah, mudaratnya adalah apabila memang na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah, suami pulang ternyata sudah ada lelaki lain yang ada di rumah itu. Kepada Sa'ad, seorang sahabat bernama Sa'ad, Sa'ad bin Mu'ad kalau saya tidak salah, atau Sa'ad bin Abi Waqqas, namun nama beliau adalah Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Wahai Sa'ad, manakala kamu pulang di malam hari, kamu temukan ada lelaki lain di rumahmu. Kata Sa'ad, aku akan bunuh dia, wahai Nabi. Aku akan bunuh dia, wahai Nabi. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian takjub dengan cemburunya Sa'ad? Kalau ada lelaki lain di rumahnya, ketika dia pulang, yang bukan siapa-siapa dari istrinya, bukan keluarga istrinya, maka dia akan bunuh lelaki itu. Tidakkah kalian takjub kepada kecemburuan Sa'ad? Lalu Nabi mengatakan, aku lebih cemburu dari Sa'ad, dan Allah lebih cemburu dari diriku. Kalau kita mendengarkan hadis ini, lalu kita lihat pola hidup orang-orang kafir yang beragama Nasara, yang dalam agama mereka tidak boleh bercerai. Kalau sudah menikah tidak boleh bercerai, kecuali yang memisahkan mereka adalah kematian. Namun kehidupan rumah tangga yang sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan, sudah tidak ada saling kepercayaan dan yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya si istri membolehkan suaminya punya best friend, dan si suami pun membolehkan istrinya untuk punya best friend. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Hidup bagaikan binatang, hidup tanpa kecemburuan, hidup tanpa kehormatan, hidup tanpa adat istiadat, yang ada hanyalah nafsu duniawi, yang sebenarnya dalam nafsu seperti itu kita kalah daripada binatang. Ini yang pertama. Namun kalau di zaman kita sekarang sudah ada alat untuk memberitahu kita akan datang, itu boleh. Boleh, nanti pesawat mendarat jam 11. Ya, dan saya akan datang dari sana dan jemput oleh si Anu itu boleh memberitahu sebelumnya. Karena alasan kenapa Nabi tidak mengizinkan datang malam-malam, karena zaman dahulu, ya datang aja gitu. Mereka kan tidak punya alat-alat. Ya. Namun pernah suatu kali Nabi mengutus seseorang untuk memberitahu ke Madinah bahwa beliau akan datang, dan sahabat-sahabat dia akan datang. Itu pernah beliau lakukan. Jadi mengutus dulu orang untuk apa? Untuk memberitahu kedatangan beliau. Kalau seperti itu keadaannya, maka sudah boleh untuk masuk di malam hari. Ini yang pertama yang harus diperhatikan ketika datang. Kemudian yang kedua yang diperhatikan ketika datang, adalah disunatkan bagi seorang yang baru datang dari safar untuk sholat sunat safar. Disunatkan untuk sholat sunat safar sebelum masuk rumah. Yang terbaik adalah di masjid yang paling dekat dengan rumah kita. Kalau tidak bisa, boleh di masjid di negeri domisili kita. Kalau tidak bisa di situ, boleh di masjid yang di negeri domisili kita. Ya, tidak mesti harus masjid yang di samping rumah kita. Setelah itu baru masuk rumah. Jadi berangkat dari rumah dimulai dengan ibadah, masuk awal ke rumah lagi dimulai dengan ibadah. Disunatkan untuk mencium anak-anak ketika datang. Disunatkan untuk berjumpa dengan teman-teman yang karena kita safar sudah lama tidak berjumpa, disunahkan untuk saling berpelukan. Sunnah dalam agama kita. Dan lihatlah bagaimana hebat dan mulianya agama Islam. Waktu yang diberikan kepada saya sebenarnya hanya sampai 10:30. Dan sekarang sudah 10:30. Tadi saya sengaja tidak buka pertanyaan karena materinya saya anggap belum selesai. Dan sekarang materinya sudah selesai, jam pun sudah habis. Saya serahkan kepada panitia apakah diberikan kesempatan pertanyaan barang 3/4 jam atau tidak. Maka kita tunggu keputusan dari panitia. Silakan berbicara. Baik, kita tunggu pertanyaan 3/4 jam dan kita khususkan pertanyaan yang kita jawab hanya yang berhubungan dengan materi ini. Yang lain kita tolak. Bismillah. Pertanyaan pertama, jika saya diajak suami untuk membeli kain ke Bandung, apakah niat safar saya biar perjalanan saya itu menjadi perjalanan yang meraih pahala? Niatkan, pertama, patuh kepada suami. Dan yang kedua, membantu suami memilihkan kain yang bagus supaya dia tidak ketipu. Yang ketiga, menemani perjalanan suami. Maka ini adalah niat ibadah dalam perjalanan seorang wanita yang seperti ini, wallahu a'lam. Kalau suami mengajak kita pergi jalan-jalan hanya untuk refreshing, apakah niat safar kita? Pertama, lihat dulu negeri refreshingnya di mana. Kalau negeri refreshingnya adalah pantai Kuta Bali, maka di sini wajib menolak dan wajib melarang suami untuk pergi. Refreshing, melihat bangkai-bangkai tanpa pakaian. Namun kalau refreshingnya melihat alam-alam, melihat danau-danau, maka boleh. Boleh ikut suami refreshing, tapi niatkan bukan murni keinginan kita refreshing, tapi murni taat kepada suami. Karena suami mengajak untuk melakukan itu, taat kepada suami. Kemudian iringi lagi dengan hal-hal yang lain. Maksud saya iringi dengan hal yang lain, siapkan juga bekal-bekal untuk membagi-bagikan buku dan yang lainnya. Atau kita siapkan buku perjalanan untuk kita baca dan suami kita mendengar sambil nyetir. Dan kita menjadi ustazah dari kata-kata buku yang kita bacakan. Itu bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustadz, bagaimana dengan bersafar untuk acara-acara seperti pertemuan-pertemuan ilmiah yang diadakan setiap tahun? Dan kita sebagai wanita pergi tanpa besertai mahram. Apa yang harus kita lakukan supaya diridhoi Allah? Yang harus kita lakukan, jangan pergi. Supaya diridhoi Allah, jangan pergi. Kalau memang tanpa mahram, jangan pergi. Wanita, jangan pergi. Tadi tidak sempat kita bahas, dan sebenarnya itu adalah poin yang penting untuk kita bahas. Kita tambahkan sekarang. Bahwa di dalam agama kita, wanita bersafar wajib ada mahram. Kalau tidak ada mahramnya, dia dihitung berdosa dalam safarnya. Mahram itu siapa saja, Ustadz? Seluruh lelaki yang haram menikah dengan dirinya. Dan juga boleh dia dengan suaminya. Lebih boleh lagi. Atau lelaki yang haram menikah dengan dirinya. Dia bisa menantu, bisa kakek, bisa saudara ayah, paman, saudara ibu, paman dari saudara ibu, bisa anak, bisa cucu, bisa anak susuan, dan semacamnya. Jadi lelaki harus ada yang menjadi penamping kita dalam bersafar kalau kita adalah wanita. Ini peraturan Allah dan bukan peraturan ustadz di permukaan bumi. Ya. Kalau akan pergi juga pertemuan ilmiah itu, maka bawa mahram kita. Bawa anak kita, atau bawa orang tua kita, atau bawa apa, atau bawa siapa, yang dia adalah mahram kita. Apa doa yang harus kita baca meninggalkan rumah dalam keadaan kosong? Ketika katakan bersafar, doa yang tadi juga sama sudah. Karena dalam doa tadi kalau kita baca dan kita artikan atau kita syarah, itu artinya penjagaan Allah terhadap keluarga kita dan harta kita. Ya, minta perlindungan kepada Allah untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada keluarga yang kita tinggalkan atau pada harta yang kita tinggalkan. Termasuk rumah kosong itu adalah harta kita. Boleh kita baca Quran sambil tidur-tiduran dalam perjalanan? Ya boleh. Gak apa-apa, baca Quran sambil tidur-tiduran di perjalanan tidak apa-apa. Berapa jarak dikatakan safar? Berapa jarak untuk dikatakan sebuah perjalanan adalah perjalanan safar? Tidak ada jarak, batas jarak yang ada di dalam nas Al-Quran dan Hadis, sebagaimana yang telah kita utarakan pada pembahasan qasar. Tidak ada jarak. Tidak ada satu hadis pun berbicara tentang batasan jarak. Oleh karena itu dia dikembalikan kepada adat istiadat uruf menilai apakah itu perjalanan safar, sudah safar atau tidak. Kalau sudah safar maka sudah boleh untuk melakukan qasar salat dan berbuka puasa. Wallahu a'lam. Kalau kita berangkat sebelum masuk waktu subuh karena menggunakan mobil travel, apakah kita boleh melaksanakan sholat subuhnya di dalam mobil? Boleh. Dalam mobil boleh. Namun lebih afdol adalah minta supirnya berhenti untuk sholat subuh. Itu yang lebih afdol. Karena sholat di masjid atau sholat berdiri dalam keadaan sempurna menghadap kiblat lebih afdol daripada sholat di atas kendaraan. Apakah termasuk safar kalau kita bekerja ke suatu daerah selama 10 hari lalu kita kembali lagi ke Pekanbaru? Jawabannya ya. Itu adalah bagian daripada safar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya bersafar pulang kampung ke Payakumbuh dan balik ke Pekanbaru. Dan sholat maghrib dan isya jamak qasar. Maghrib dan isya saya jamak qasar setelah saya tiba di rumah. Apakah boleh seperti itu Pak? Jawabannya boleh. Boleh, dan sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat karena kita sudah berada di Pekanbaru. Pulang kampung ada undangan walimahan. Ada undangan walimahan. Apa ini? Enggak jelas. Tapi di situ diramaikan dengan musik-musik. Apakah haram ana hadir atau halal? Bersafar pulang kampung karena ada walimahan, boleh. Apalagi dengan niat untuk menghadiri walimahan seorang kaum kerabat kita yang dia akan merasa tersinggung berat kalau kita tidak hadir walimahan itu. Boleh. Secara agama boleh. Di dalamnya ternyata ada musik. Jawabannya boleh dengan syarat. Boleh tapi dengan syarat. Syaratnya adalah pertama, kita tidak menikmati suguhan musiknya. Kedua, kita berusaha mengingkari sekuat tenaga kita. Maka dengan demikian, boleh kita pulang kampung dengan cara seperti itu. Bagaimana para TKI dan TKW yang setiap tahunnya balik mudik? Di mana, di daerah mana dia dinyatakan mukim dan di daerah mana dia dinyatakan safar? Berdosakah para majikan yang mempekerjakan mereka yang selalu bepergian tanpa mahram untuk mudik dan kembali ke rumah majikan? Jawabannya, seluruh yang melanggar ketentuan Allah berdosa. Kecuali kalau darurat. Ini kaedah yang harus kita pakai. Seluruh melakukan pelanggaran syariat berdosa. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Hanya darurat yang membolehkan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Maka orang yang melakukan itu berdosa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Adapun di mana mukimnya TKW dan TKE. Tenaga kerja Eritrea gitu. Ya, TKE. Maka Jawabannya adalah, tempat bermukimnya adalah memang tempat di mana dia tetap akan merasa akan kembali ke situ. Kalau dia hanya merasa pergi ke sana untuk mencari pekerjaan, mencari duit dan akan kembali ke kampung halamannya, maka tempat bermukimnya adalah kampung halamannya. Namun kalau dia sudah niat pindah benar-benar ke sana dan ingin menjadi TKW seumur hidup, maka tempat tinggalnya adalah tempat mukimnya adalah tempat di mana dia tinggal. Apabila kita sholat di suatu daerah tujuan, ternyata kiblat kita salah. Kita mengetahuinya setelah 2 hari. Bagaimana sholat kita tersebut? Enggak apa-apa, enggak ada masalah dan tidak perlu diganti. Karena kita kalau tidak tahu arah kiblat, memang disuruh hanya memperkirakan di mana arah kiblat yang benar. Kalau ataupun salah setelahnya, maka itu tidak apa-apa. Para sahabat Nabi pernah dalam safar, di antara mereka khilaf. Khilaf, kiblat kemana ini? Karena datangnya sudah di malam hari, dan kemudian keadaan langit yang tidak mempertontonkan bintang, dengan izin Allah, sehingga bingung menentukan arah kiblat, para sahabat itu. Akhirnya ada yang mengatakan kemari, ada yang mengatakan kemari, menurut saya kemari, menurut saya begini, ijtihad. Karena ijtihad masing-masing, maka sholatnya pun mengarah tempat masing-masing. Dan mereka ingin tahu besok paginya arah kiblat mereka malam ini benar apa enggak. Masing-masing memberikan arah kiblat mereka, memberikan coretan di tanah sebagai arah kiblat. Ternyata keesokan harinya beraneka ragam kiblat para sahabat itu. Dan ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, Nabi tidak menyuruh mereka untuk mengulang sholat mereka. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Asal kami dari Bandung, lalu suami bekerja di Pekanbaru, di kantor suami minimal 2 tahun. Kita dipindah-pindah ke Jakarta, ke Kalimantan, dan lain sebagainya. Jika kami mengambil pendapat berapapun lama kita tinggal di suatu negeri, selama tidak berazam menetap di negeri itu, itu kita melakukan sholat safar. Bagaimana cara kita menetapkan niat kita? Jika kita tahu insya Allah 2 tahun atau 3 tahun kita akan dipindah lagi, dan di manakah sebaiknya kita tetapkan niat kita untuk menjadi mukim? Sebaiknya kalau memang pindah utuh, pindah suaminya dan istrinya, anak-anaknya, maka niatkan menetap di tempat kita bekerja itu. Karena kita gak kemana-mana lagi. Berbeda dengan suami yang anak istrinya tinggal di Bandung, lalu dia datang kemari mencari pekerjaan, mencari nafkah, 2 bulan, 3 bulan, atau 3 bulan dia pulang lagi ke Bandung, balik lagi, dan semacamnya, maka seperti ini kita katakan bahwa dia mukimnya di Bandung. Namun kalau dia pindah dengan keluarganya, dengan bawa barang-barangnya dan semacamnya, ya sampai pot bunga pun dia bawa, maka ini telah sudah pindah iqamah. Jadi dia mukim di Pekanbaru 3 tahun, 4 tahun, kemudian dipindah Kalimantan, kemudian mukim di Kalimantan 3 tahun, 4 tahun, dipindah ke Irian Jaya, mukim di Irian Jaya 3 tahun, 4 tahun, itu namanya mukim insyaallah ta'ala. Kalau diangkat semua barang-barang dan anak-anaknya, maka itu adalah mukim. Ya, jangan diniatkan di Bandung lagi, karena gak tahu kapan ke Bandung lagi kita. Dan saya bertemu dengan orang-orang yang memang di kantornya selalu dipindah-pindah, namun orang itu punya skill dalam pekerjaannya, dan karyawan dan perusahaan sangat-sangat membutuhkan tenaganya. Ketika dia akan dipindahkan, dia katakan, saya daripada dipindahkan dari Pekanbaru, saya lebih baik berhenti. Apa alasan Anda gak mau dipindahkan? Kata atasannya, alasan saya ingin berbakti kepada orang tua saya. Tapi kalau dipindahkan, saya pilih berhenti. Berhentikan saya. Saya tidak mau dipindahkan. Akhirnya gak dipindah-pindah sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi tinggal mental kita sebenarnya, skill dan mental kita. Kalau mengatakan orangnya skill, dibutuhkan perusahaan, maka insya Allah kita punya kekuatan untuk menolak. Jangan takut. Ya, jangan takut. Banyak orang takut-takut aja terus. Udah lebih 1/4 jam sampai di sini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita orang-orang yang mengerti agama kita, mengerti adab-adab di dalam syariat kita dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan berkah dan akhirnya kepada Allah kita minta perlindungan dari segala keburukan dan minta agar kita diridhoi dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Amin. Ya rabbal alamin, kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.